السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين والمسلمات رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir kembali untuk mengawali dan melanjutkan kajian kita pada sore Jumat, pada waktu yang sangat utama dan merupakan saat istijabatul doa. Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa-doa hambanya sebagaimana dalam hadis yang sahih yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan ma yunha an fi'lihi fi shalah, hal-hal yang terlarang di dalam salat. Apa saja yang dilarang di dalam salat ini? Maka dalam ibadah-ibadah ada sifatnya anjuran dan ada sifatnya larangan. Di dalam salat secara khusus, yang pertama al-'abathu bis-thawb, memain-mainkan pakaian. Awil badan, memain-mainkan anggota badan. Illa lihajah, kecuali kalau ada kebutuhan. Dari Mu'aqib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ar-rajul alladhi qala fi ar-rajul yusawwi at-turab. Nabi mengingatkan seorang sahabat yang sedang meratakan tanah tempatnya sujud, karena belum ada keramik, belum ada semisalnya. Maka para sahabat itu sujudnya langsung di tanah, bahkan tikar tidak memakai. Maka kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pas salat subuh, turun hujan, kening Nabi terkena dengan lumpur pada malam Qadar. Ini menunjukkan bahwa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya masih salat di tanah. Nah, dari Mu'aqib, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan salah seorang sahabat yang meratakan tempat sujudnya. Qala in kunta fa'ilan fawahidatan. Kalau memang sekiranya harus engkau meratakan tempatmu sujud, maka cukup sekali. Tidak boleh berkali-kali. Kita meratakan sajadah cukup sekali. Kita mengusap tempat sujud kita cukup sekali. Tapi berkali-kali, ini namanya pergerakan yang tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, dan ini bisa mengurangi pahala salat. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Perbuatan yang kedua at-takhassur fi shalah, meletakkan kedua tangan di khasirah. Khasirah itu antara dada dengan lambung, di ulu hati itu. Karena yang sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Bukan di perut, bukan di pusar, bukan juga di atas dada. Apalagi di atas, di bawah leher. Tetapi sunnahnya di dada. Nah, khasirah ini disebutkan antara dada dengan lambung, itu di ulu hati. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annahu naha an yusalli ar-rajulu mukhtasiran." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang salat dengan ikhtisar, meletakkan tangan di ulu hatinya. Yang sahih, yang benar adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Dan itu merupakan sunnahnya siapa? Sunnah para nabi. Sebagaimana dalam Muwatta Malik, inna ma'syaral anbiya kami semua para nabi. Umirna bita'jili fitrina. Kami diperintah mempersegerakan berbuka. Wa ta'khir suhurina, dan mengakhirkan sahur. Wa an nada aymanana ala syama'ilina fis shalah. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga yang dilarang di dalam salat, raf'ul basar ila sama', mengangkat pandangan ke langit-langit. Karena sunnahnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita melihat ke tempat kita sujud. Kita melihat ke tempat kita sujud, bukan ke kiri, bukan ke kanan. Bahkan kalau menoleh ke kiri dan kanan, ini termasuk apa? Gangguan dan tipuan iblis. Jadi mengangkat ke langit tidak boleh, ke kiri ke kanan juga tidak boleh. Yang sunnah adalah kita menghadap ke tempat kita sujud. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yantahiyanna aqwamun, hendaklah orang-orang berhenti, an rafihim absarahum inda du'a fi sholati ila sama', mereka mengangkat matanya, pandangannya di dalam salat. Hendaklah mereka berhenti. Aw la yakhtifannallahu absarahum, atau Allah azza wa jalla akan menyambar penglihatan mereka sehingga mereka menjadi buta. Makin ancaman keras. Oleh karena itu Bilal ditanya, bagaimana atau apa yang dilihat oleh Nabi ketika salat dalam Ka'bah? Bilal memberitakan Nabi tidak pernah meninggalkan tempat sujudnya. Mata beliau tidak pernah tidak pernah menoleh dari tempat sujudnya ketika dalam salat sampai berakhir. Jadi kita mengangkat mata ke langit, ini larangan keras dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam salat. Yang keempat, yang dilarang dalam salat, al-iltifat li ghairi hajah. Menoleh kalau tidak ada hajat. Berarti kalau ada hajat lain. Karena hukum asalnya kita memandang ke tempat sujud. Ke atas larangan keras. Ke kiri ke kanan ini juga termasuk tidak boleh kecuali ada hajat. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fis shalah. Aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang menoleh ketika salat. Qala huwa ikhtilas. Itu adalah gangguan, tipuan. Syaitan. Yakhtalisu syaitan min salatil 'abd. Guna setan itu ingin mencopet, mengambil dengan tiba-tiba salat seorang hamba. Baik. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Andai kata ada hajat diperbolehkan. Andai kata ada hajat diperbolehkan. Sebagaimana dalam beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak hajat, tidak ada kebutuhan, ini termasuk hal yang mengurangi kesempurnaan salat. Termasuk bagian yang mengurangi kekhusyuan di dalam salat. Maka Nabi katakan huwa ikhtilasun, itu adalah ya sambaran, tipuan yang dilakukan oleh syaitan untuk mengganggu dan merusak sholat-sholat hamba. Iltifat tanpa haja, menoleh tanpa ada kebutuhan tidak diperbolehkan. Baik, faedah yang yang dilarang di dalam sholat yang kelima. An-nazar ila ma yulhi wa yushghil. Melihat sesuatu yang mengganggu dan menyibukkan hati kita. Maka di sini sujadah, terutama yang punya gambar yang aneh-aneh, atau sebagian apa meletakkan kaligrafi di tembok, atau ada lagi di depan kita dia pakai baju aneh-aneh. Dari satu sisi ya kita tidak dituntut untuk melihat itu, tetapi bagaimanapun namanya syaitan ini kalau ada dawai penyebab, mata kita bisa tertarik dengan bukti berikut ini. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisah. Nabi salat di atas sujadah kain seukuran wajah dan bergambar. Fanadharaf ila alamiha, Nabi lihat gambarnya waktu salat. Falamma sarab, begitu Nabi selesai salat, qalidhamu bi khamisati hadhi ila Abi Jahmin. Bawa ya, tolong kain ini dibawa kepada Abu Jahm. Waatuni bi ambijaniyati Abi Jahmin. Dan bawakan aku ya, kainnya Abu Jahm yang mana tidak ada gambarnya tapi agak kasar. Sedangkan khamisah itu agak halus. Bawakan saya, katanya. Fa innaha alhadni anifan an salati. Sungguh tadi ketika aku salat dia telah mengganggu aku, melalaikan aku dalam salat. Maka ini dari satu sisi sujadah-sujadah ini mengganggu kadang-kadang. Ya. Maka jangan heran ketika banyak masjid-masjid yang sudah memahami sunnah itu ya biasa-biasa saja. Karena itu dikhawatirkan apa? Akan mengganggu tersebut. Apalagi model sekarang, kadang-kadang burung, kadang-kadang Ka'bah, ya, dan semisalnya. Kemudian nanti kalau di Ka'bah ya, kalau Ka'bah gambarnya selesai salat diinjak-injak oleh orang. Sedangkan kalau makhluk hidup diinjak wajar. Karena itu bentuk kita apa? Menghinakan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya, ada kelambu, ada tirai yang gambarnya bernyawa. Muka Nabi merah, tidak mau masuk. Aisyah melihat dari raut wajah Nabi bahwa Nabi tidak suka. Akhirnya Aisyah minta maaf. Akhirnya dipecah dua. Gambar tersebut dijadikan sarung bantal. Sehingga sebagai tempat diinjak atau disandari, ini menunjukkan bahwa kalau sesuatu itu untuk dihinakan atau makhluk hidup untuk dihinakan tidak menjadi masalah. Tapi untuk dimuliakan tidak diperbolehkan. Ini dia. Dan tentu yang paling utama apa? Kaitannya dengan makhluk hidup ini, Nabi bersabda innal malaikata la tadkhulu baitan fi suwar. Malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk bernyawa. Gambarnya, patungnya tidak masuk malaikat. Bahkan Nabi alaihi wasallam kalau diundang sama sahabatnya, Nabi tanya dulu, "Di rumahmu ada patung enggak?" "Di rumahmu ada gambar bernyawa enggak?" Kalau dibilang ada, Nabi tidak datang. Ini dia, ya, poin yang kelima. Di antara yang dilarang dalam sholat, memandang sesuatu yang menyibukkan dan mengganggu. Kemudian yang keenam, taghmidul ainain, memejamkan mata waktu sholat dengan alasan apapun. Kalau ngantuk, lain cerita. Tapi ini alasannya mungkin apa? Untuk khusyuk atau semisalnya, ya. Sebagian orang yang sholat melakukannya ingin mendapatkan khusyuk. Ini tidak benar. Telah disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, huwa makruhun khilafus sunnah. Memejamkan mata ketika sholat itu makruh dan menyelisih sunnah. Berarti apa? Kita mata kita terbuka dan melihat ke tempat sujud. Ini yang ke-6. Yang ke-7. As-sadl wa taghtiyatul fam. Sadl. Apa nama sadl? Memakai baju hanya dilengketkan di pundak saja, lengannya tidak dimasukkan. Itu namanya sadel. Ya, pakai baju atau jaket, ya, sekedar nempel di pundak, lengannya tidak dimasukkan, sadel. Ya, atau orang pakai mishlah, tidak dimasukkan ke lubang kerah, apa lubangnya, tangannya itu, sekedar nempel di pundak saja. Ini namanya juga sadel. Ini dilarang. Taghtiyatul fam, menutup mulut dengan apa? Masker. Tidak boleh. Kalau menutup mulut ketika menguap itu harus. Kalau memang tidak mampu ditahan dengan mulut kita sendiri, tidak mampu ditahan dengan bibir kita sendiri, harus. Fai berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha 'anil sadli fi shalah. Nabi melarang sadel. Meletakkan pakaian baju di pundak tanpa memasukkan lengan. Kemudian wa an yughattiya ar-rajulu fahu, dan seorang menutup mulutnya ketika salat. Termasuk apa? Talatsum. Orang pakai sorban di tutup. Wanita apakah termasuk ketika dia memakai cadar? Tidak. Ya, karena bukan hanya mulut yang tertutup, semua yang tertutup. Jikalau dikhawatirkan ada laki-laki lewat di depannya. Ini yang ketujuh, sadel dan menutup mulut. Maka masker tidak boleh. Dan ini banyak dilakukan oleh para jamaah haji terutama di musim haji. Dia pakai masker tetap aja waktu sholat, ini tidak boleh. Tapi kalau menguap, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum falyaqdhim mastata'." Apabila seorang di antara kalian menguap, tahanlah sekuatnya. Kalau tidak mampu, maka dia tutup dengan mulut. Apa dia tutup dengan tangan? Kalau tidak mampu, tutup dengan tangannya. Kemudian yang kedelapan. Di antara yang tidak boleh dilakukan di dalam salat, al-kalamu fis salat, berbicara. Berbicara. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Nuhina 'anil kalami fis shalah illa bil Qur'ani wadz dzikri." Kami dilarang berbicara di dalam salat kecuali berbicara dengan Al-Qur'an atau berzikir. Memang di awal-awal salat ada keringanan untuk berbicara. Namun setelah turun ayat ya waqumu lillahi qanitin, berdirilah kalian salat dengan khusyuk, fanuhina 'anil kalam, maka kami dilarang berbicara. Sebelumnya boleh ada bicara. Assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh saling jawab. Tapi setelah turun ayat waqumu lillahi qanitin, berdirilah kepada Allah dengan khusyuk, maka para sahabat berhenti berbicara. Apalagi kaitannya dengan masalah yang lain. Baik. Kemudian yang ke-9. As-salatu bihadratit ta'am wa mudafa'atul akhbathain wa nahwi dzalik. Salat ketika makanan sudah siap, tetapi kita pengen makan. Salat ketika menahan dua yang kotor, buang air besar dan buang air kecil. Ini hukumnya makruh, bahkan sebagian para ulama mengatakan haram salat seperti itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Nabi bersabda, "La salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbatha." Tidak ada salat apabila makanan sudah siap dan apabila dia juga menahan dua yang kotor. Sebagian para ulama di antaranya Imam Al-Albani mengatakan haram hukumnya kita salat ketika makanan sudah siap dan kita pengen makan. Atau sudah qomat atau azan sementara kita pengen buang air. Bahkan dalam hadis lain Nabi katakan min fiqhir rajul, di antara bentuk kefahaman orang terhadap agama, an yaqdiya hajatahu thumma yusalli. Dia selesaikan kebutuhannya baru dia salat. Ini berdasarkan perbuatan-perbuatan para sahabat. Di antaranya Ibnu Umar telah disiapkan makan malamnya, lalu qamat, fabada'u bil asya. Oh, Nabi mengatakan fabda'u bil asya. Mulailah dengan makan malam. Wala yu'ajjal, jangan cepat-cepat makan juga. Hatta yafrugha minhu, sampai dia selesai dengan tenang. Ibnu Umar disiapkan makan lalu salat. Nah, Ibnu Umar tidak mendatangi salat sampai dia selesai makan dan bahkan dia sambil mendengarkan bacaan imam ketika makan. Ini dia yang ke-9, salat ketika makanan sudah siap dan kita pengen kemudian menahan dua yang kotor. Yang ke-10, salat ketika ngantuk. Tapi ini khususnya salat sunnah. Salat wajib harus dipaksakan. Kenapa? Kalau tidur lolos. Ya. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza na'asa ahadukum fi shalah falyarqud." Siapa yang salat sementara dia ngantuk, tidurlah sampai hilang ngantuknya. "Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is." Barang siapa yang salat dalam keadaan ngantuk, "La'allahu yadhhab yastaghfir fa yasubbu nafsah." Jangan-jangan dia minta ampun, akibatnya apa? Mencela diri diri sendiri. Karena namanya ngantuk itu bagian dari orang yang kurang akal, hilang akal. Orang mabuk aja tidak boleh sholat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Para beriman, jangan kalian mendekati sholat ketika kalian sedang mabuk. Ini sebelum turunnya pengharaman khamar secara mutlak. Baik. Bahkan ya, untuk diperjelas, ini kaitan dengan sholat sunnah ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail." Apabila seorang di antara kalian salat malam, fasta'jamal Qur'anu 'ala lisani, tetapi lidahnya berat membaca ayat. Falam yadri ma yaqul, dia tidak tahu apa dibaca, falyattaji, tidur dulu. Baru salat sunnah, baru salat malam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ke-11, larangan dalam salat, al-busaq jihatal qiblah, berludah mengarah ke kiblat. Bahkan dalam sebuah lafaz bahwa berludah menghadap kiblat luar salat maupun tidak salat, dalam salat sebaiknya jangan. Dalam salat lebih keras, di luar salat jangan berludah menghadap kiblat. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, man tafila itijah al-qiblah jaa yaum al-qiyamah wa tafilatu fi bain fi ainayhi. Barang siapa yang berludah menghadap kiblat, maka hari kiamat ludahnya itu berada di matanya. Dalam salat lebih keras lagi. Nabi mengatakan, "Inna ahadakum idza qama yusalli." Seorang apabila dia salat, fa inna Allah tabaraka wa taala qibla wajhihi, maka dia sedang menghadap Allah di depannya. Fala yabsuqanna qibla wajhihi wa la an yamini. Jangan berludah menghadap kiblat, jangan pula ke kanan, tetapi ke kiri, ke kiri. Loh, berarti boleh berludah dalam salat? Boleh. Boleh. Ya, boleh. Tapi sekarang bagaimana mau berludah sementara semuanya bersih semua? Pakai tisu. Tidak menjadi masalah. Ini sesuatu yang dibolehkan. Cuma adabnya jangan menghadap kiblat, jangan pula di samping kanan, tapi di samping kiri. Baik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ke-12, at-tasa'ub, menguap. Ini terutama salat subuh. Ya, hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza tasa'aba ahadukum fi shalah falyakhdhim mastata'a. Fa inna syaitana yadkhul." Apabila seorang di antara kalian menguap dalam salatnya, maka tahan, karena setan itu masuk. Luar salat pun tidak boleh. Sampai terbuka, karena disebutkan dalam sebuah riwayat setan itu tertawa. Tahan. Kalau tidak mampu, maka tutup dengan tangan. Dan Nabi bersabda, al-utas minallah, bersin itu dari Allah, wat-tasa'ubu minasyaitan, menguap itu dari syaitan. Kalau utas, bersin itu tanda semangat. Coba kalau kita pusing-pusing sudah bersin, segar. Tapi kalau sudah makan, datang apa? Menguap. Ya. Ini tanda apa? Malas. Innallaha yuhibbul 'utas wa yakrahu at-tasa'ub. Allah senang terhadap orang yang bersin dan tidak suka terhadap menguap. Tayyib. Kemudian yang ke-13, kaftus sya'r wa tsaub. Mengumpulkan rambut. Sengaja dikumpulkan, ya. Dikumpulkan atau pakaian. Bagaimana? Disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an asjuda 'ala sab'ati a'dhamin." Allah perintah aku untuk bersujud di atas 7 tulang. Kening, langsung hidung, 2 tangan, kemudian 2 lutut, 2 ujung kaki. Wala naktaf tathiyab wasy'ar. Jangan kumpulkan rambut dan pakaian. Bagaimana? Ya, pas dia sujud sengaja dibuka, dibiarkan sehingga mengumpul dan semisalnya. Ini tidak boleh. Tapi kalau pakaian ketika kita sholat kepanasan ada sorban, tidak mengapa diletakkan. Kita sujud di atas sorban. Rambutnya ya pas sedang sholat sengaja dibuka, dibiarkan. Sengaja dikumpulkan, ya diginikan baru dia sholat atau semisalnya. Atau pas dia sholat juga sengaja diangkat begini semisalnya, ini tidak boleh. Biarkan, maka itulah dianjurkan oleh para ulama salaf, ya, menutup topi ketika sholat itu kesempurnaan. Apalagi mana menutup kepala dengan topi itu kesempurnaan, atau apa saja digunakan menutupnya itu kesempurnaan, ya, untuk menghindari kaftu sya'ar, yaitu mengumpulkan ya rambut. Ini dia yang ke-13. Yang ke-14, al-i'timad 'ala al-yadayn fi shalah wa tashbikul yadayn. Bersandar dengan kedua tangan di dalam salat dan menyelam-nyelangi jari. Nabi menjelaskan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yajlisa ar-rajul fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk di dalam salat wa huwa mu'tamidun ala yadi. Duduknya bersandar ke tangan begini. Tidak boleh. Artinya tangan di belakang. Ya, tidak boleh. Kemudian disebutkan, aku bertanya kepada Nafi' tentang seorang yang salat menyelang-nyelangi jarinya, apalagi farqa'ah. Apa? Ya. Ya, membunyikan apa namanya? Jarinya, jari ini. Ibnu Umar mengatakan tilka salatul maghdubi alaihi, itu salat orang Yahudi. Dari Ibnu Umar, anna rajulan ra'a yattaki ala al-yusra wa huwa qa'idun fi shalah. Dari Ibnu Umar, beliau melihat seorang yang waktu salat duduknya bersandar dengan tangan kiri dalam salat. Dia nyender dalam salatnya waktu duduk dengan tangan kiri ke belakang. Wa qala aisaqitan ala syiqil aisar. Dia nyender bersandar dengan tangan kiri ke belakang. Faqala lah, Ibnu Umar mengatakan, la tajlis hakadha. Jangan duduk seperti ini dalam salat, fa inna hakadha yajlisul ladina yu'adzabun. Demikianlah cara orang yang disiksa dalam neraka duduk. Nah, dalam hal ini kita nyender tanpa sandaran, hanya bersandar dengan tangan kiri saja ya ke belakang, ini tidak boleh dalam salat maupun luar salat. Kalau tangan dua masih ada kebolehan. Tapi untuk tangan kiri saja begini, enak selonjoran apa? Begini ini ya, bersandar dengan tangan kiri tidak boleh sama sekali mutlak. Dalam salat lebih tidak boleh, luar salat pun tidak boleh. Inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada 14 hal-hal yang terlarang di dalam salat. Sekarang kita masuk ke mubtilatus salat. Pembatal-pembatal salat. Yang pertama, al-aklu wa syurbu amdan, makan minum dengan sengaja. Ibnu al-Mundhir mengatakan, ajma' ahlul ilm, sepakat para ulama, ala annal musalli mamnu'un minal akli wa syurbi, orang salat tidak boleh makan dan minum. Dan bahkan barang siapa yang makan dan minum dalam salat, alaihil i'adah, wajib mengulangi salat. Loh, bagaimana bisa? Bisa saja. Pak permen apa makan semisal, bisa saja. Ya, ini pertama. Lah, kenapa disebut? Bisa saja terjadi mungkin kejahilan. Ya, kalau dia jahil, batal sholatnya, tidak berdosa. Tapi kalau dia tidak jahil, sholatnya batal dan berdosa. Kalau sengaja makan dan minum. Yang kedua, al kalamu amdan fi ghairi maslahatis sholat. Berbicara dengan sengaja bukan ada kaitannya dengan maslahat salat. Berarti kalau ada kaitannya dengan maslahat salat boleh. Bagaimana? Ibnu al-Mundhir juga mengatakan ijma' para ulama, sepakat barang siapa yang berbicara dalam salat dengan sengaja, sementara dia tidak ingin memperbaiki yang berkaitan dengan sholat, maka sholatnya rusak. Lah bagaimana maksudnya berbicara dengan ada kebutuhan dalam sholat seperti imamnya lupa? Maka kita mengatakan apa? Subhanallah. Bukankah berbicara itu? Berbicara tetapi ada maslahat sholat. Atau imamnya salah membaca, kita luruskan bacaannya. Bukankah itu berbicara namanya? Berbicara tetapi maslahat sholat. Baik. Kemudian disebutkan dalam sebuah kitab, tidak diperbolehkan berbicara yang kaitannya, yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Adapun kalau doa, tasbih, zikir, maka tidak mengapa. Imam Nawawi mengatakan wa fihi anna man halafa alla yatakallam fasabbaha aw kabbara aw qara al-Qur'an la yahnath. Imam Nawawi mengatakan barang siapa yang bersumpah tidak berbicara tetapi dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah atau baca Quran, maka itu sumpahnya tetap tidak batal. Berarti zikir dan semisalnya bukan termasuk bicara. Dalam syarah sunnah dikatakan tidak boleh membalas mendoakan orang yang sedang bersin dalam sholat. Barang siapa yang melakukannya maka batal sholatnya. Misalkan ada orang mengatakan cing alhamdulillah luar sholat, kita dalam sholat mengatakan ya hamukallah, batal sholat kita. Wa fihi innal kalam al jahil bil hukm la yubtiluha idza lam ya'murhu rasul sallallahu alaihi wasallam bi adati shalah. Andai kata dia tidak tahu hukum tapi orang bersin di luar salat, anjing alhamdulillah, dalam salat menjawab yarhamukallah, enggak batal salatnya kalau tidak tahu hukum. Karena Nabi tidak memerintahkan hakam as-sulami mengulangi salatnya. Hanya Nabi mengatakan sholat ini tidak cocok untuk berbicara. Sholatnya adalah zikir, tasbih dan semisalnya. Imam Al-Auza'i mengatakan barang siapa berbicara dengan sengaja yang kaitannya dengan maslahat sholat, seperti mengatakan in qamal imam fi mahallil qu'ud, jikalau imam berdiri padahal harusnya duduk, dia mengatakan uq'ud, bahasa Arab misalnya, uq'ud awajah rafi maudhu isir fa akhbarahu, atau dia mengeraskan suara padahal suara kecil zuhur misalkan alhamdulillahi rabbil alamin iqra sirran, andai kata dia begitu lam tabtul salatuhu, salatnya tidak batal. Tapi kalau dia pakai bahasa Indonesia batal. Karena apa? Maslahat salat. Tetapi yang disyariatkan dalam sholat ada terjadi yang ingin diingatkan pakai subhanallah. Halal. Baik. Itu yang kedua, berbicara dengan sengaja tanpa maslahat sholat, tanpa kebutuhan di dalam sholat. Yang ketiga, al-ishtighalul kathir bima laysa minas sholat, bergerak yang banyak yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Ya, bergerak yang banyak disebutkan oleh beberapa ulama bahwa banyak bergerak yang kaitannya dengan yang tidak ada kaitannya dengan sholat tidak boleh, seperti ya dia menghitung uangnya atau membuka HP-nya atau semisalnya, ini tidak boleh, batal sholatnya. Tetapi kalau kaitannya dengan sholat, misalkan sini ada mikrofon mengganggu orang, dia maju matikan tidak menjadi masalah. Ada HP-nya berbicara apa bunyi, bahkan mungkin musik, wajib dimatikan. Atau dia menggendong bayi, boleh dilakukan, tidak menjadi masalah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong Umamah binti Abil As dan juga ya Al-Hasan ya dan Husain. Kesimpulannya ya, bergerak yang sedikit yang tidak mengeluarkan dari bentuk salat tidak menjadi masalah. Baik. Kemudian yang keempat yang membatalkan salat, meninggalkan rukun atau syarat tanpa udzur. Contoh sahabat yang tidak tumakninah, Nabi perintahkan untuk kembali wudu dan salat beberapa kali, sampai 3 kali. Karena meninggalkan syarat sah salat atau meninggalkan rukun, apa itu? Dia tidak tumakninah. Kemudian seorang sahabat yang wudu di mata atau di belakang tumitnya ya, atau di belakang mata kakinya ada seukuran uang dirham yang belum terkena apa? Air. Nabi perintahkan untuk mengulangi wudunya dan sholatnya. Jadi meninggalkan rukun dan syarat tanpa udzur, maka ini termasuk hal-hal yang membatalkan sholat. Inilah dia, ada 4 ya, atau ditambah yang 5, tertawa. Adapun kalau senyum itu sesuatu tidak mengapa. Jadi yang pertama makan minum dengan sengaja, yang kedua berbicara dengan sengaja tanpa masalah sholat, yang ketiga berbuat bergerak yang banyak sampai mengeluarkan dari bentuk sholat, yang keempat meninggalkan rukun atau syarat tanpa udzur, karena kalau udzur tidak menjadi masalah. Bagaimana udzurnya? Dia tidak bisa berwudu karena di penjara, tangannya digantung di belenggu, tidak bisa tayamum, tidak bisa juga berwudu, atau dia itu sakit, apa namanya, kotoran keluar terus, tapi masih paham, sadar, tetap dia sholat dalam keadaannya. Yang terakhir, tertawa di dalam sholat. Itulah dia beberapa hal yang membatalkan sholat. Kemudian yang terakhir, mengqadha sholat. Adakah mengqadha sholat? Seperti bahasanya orang kita, dengan maksud zuhur, asar, maghrib, isya sekaligus. Dijelaskan secara ringkas beberapa dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi mengatakan, "Man nasiya salatan," siapa yang melupakan suatu salat, "falyusalliha idza dzakaraha," salatlah kapan ingat, "wala kafarata laha illa dzalik," tidak ada tebusannya kecuali dia salat. Satu, orang lupa boleh qada. Yang kedua, man nasiya salatan aw nama anha, siapa yang lupa suatu salat atau ketiduran, fakaffaratu an yusalliha idza dzakaraha, maka tebusannya adalah dia salat kapan dia ingat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dalam riwayat Ibrahim An-Nakhai, "Man taraka salatan wahidatan 20 sana." Man taraka salatan wahidatan 20 sana. Siapa yang meninggalkan satu salat dalam jangka 20 tahun, "Lam yu'id illa tilka salatul wahidah." Dia tidak perlu mengulangi kecuali hanya satu salat saja. Kesimpulannya bahwa ada 2 poin yang diperbolehkan untuk mengqadha salat. 2 sebab. Pertama, ketika lupa boleh mengqadha. Yang kedua, ketika orang ketiduran. Selain dari itu tidak boleh. Ketiduran masuk hilang akal. Selain dari itu tidak ada nama mengqadha. Bagaimana? Yang ada di masyarakat kita begitu sengaja diakhirkan zuhur, "Ayo sholat, nanti saya qadha pada waktu asar." Datang waktu asar, "Nanti saya qadha pada waktu maghrib." Datang waktu maghrib, "Nanti saya qadha waktu isya." Ini tidak ada. Yang benar, entah dia menjamak zuhur asar atau maghrib isya, tapi sengaja untuk sholat di luar waktu dengan nama qadha, tidak ada, kecuali dawa uzur itu. Sakit, afwan, lupa, atau ketiduran. Hanya itu saja. Ibnu Hazm mengatakan, Allah mensyariatkan sholat punya awal waktu dan punya akhir waktu. Sebagaimana tidak sah sholatnya sebelum waktu, maka tidak sah pula sholatnya setelah habis waktu. Kenapa? Karena sebelum waktu dan sesudah waktu sama-sama bukan waktunya. Apa bedanya sebelum waktu dengan sesudah waktu? Dengan demikian, tidak ada istilah qadha menurut yang kita pahami. yang ada hanya apa? Qadha bagi yang lupa dan qadha bagi yang ketiduran. Ditambah satu oleh para ulama kita, seorang wanita haid masuk waktu zuhur, padahal dia tahu jadwalnya haid, tapi sengaja diundurkan agak habis akhir waktu, datanglah haidnya. Maka wanita seperti ini harus dia qadha salatnya pada waktu zuhur itu. Tapi kalau tidak tahu kebiasaannya, ya, di awal waktu dia akhirkan, dia tidak tahu kebiasaannya, tiba-tiba datang haidnya di tengah waktu, di tengah-tengah waktu, maka ini tidak perlu diqadha. Ini aja pengecualian dari para ulama. Inilah dia para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ringkasannya yang berkaitan dengan qadha shalat, yaitu kita boleh mengqadha hanya dengan dua sebab. Yang pertama yaitu ketika orang ketiduran, kemudian yang kedua ketika orang lupa. Ditambah dengan wanita yang sengaja mengakhirkan sholat padahal dia tahu jadwal haidnya. Demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan dengan tema sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut. Dan ini hal yang sangat penting untuk kita ketahui, karena tidak menutup kemungkinan antara aman dengan takut itu ada. Suatu saat ada peperangan, suatu saat ada yang mengejar kita, suatu saat kita dalam keadaan genting. Bagaimana perbuatan kita menghadap Allah Azza wa Jalla? Ini sudah dituntun oleh syariat kita, hal-hal seperti ini. Saya kira begitu para jamaah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.